Ada Akwan Soteng. Siapa dia kalau bukan Lala Widi Ndu Merista. Satu buah lagu paling spesial untuk kita mulai. Thank you.